Dan itulah yang Sayyidina Umar, sebab Sayyidina Umar menghalau peniaga ini. Tapi sekarang itulah yang berlaku. Kita meraihkan peniaga-peniaga. Kita berikan banyak keistimewaan kepada mereka. Dan mereka pula pandai di dalam perniagaan. Di bahagian hadapan, mereka meletakkan barang-barang yang menarik. Bahagian tengah, tak menarik. Bahagian belakang, menarik baik. Akhirnya setiap satu inci dalam gerai, dalam pasaraya yang besar, orang akan melawat. Sebab banyaknya tarikan daripada depan seronok, tengah tak seronok, di hujung seronok. Akhirnya orang semua datang dan akan wujudlah pemonopolian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita menganggap bahawa Islam ini hanya semayang. Jangan kita anggap bahawa Islam ini main semayang jemaah, main mengaji, main baca Quran, kiamulah, main puasa, buat haji umrah. Islam dalam semua benda. Termasuk dalam ekonomi, termasuk dalam perniagaan, termasuk di dalam jual beli, dalam urusan politik, urusan sosial, urusan sekolah. Masalah sekarang, apabila berlaku krisis ekonomi, krisis peniaga dengan pengguna, peniaga dengan kerajaan, orang tidak mengambil jalan untuk kembali kepada Quran. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu ada masalah, hendaklah kamu mengambil kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Rasul dah cerita kepada kita, Nabi Muhammad dah cerita kepada kita beberapa perkara yang tidak boleh dikoperasikan. Bermula daripada api, bermula daripada air, bermula daripada jalan, tidak boleh dikomersialisasikan, tidak boleh diperbetaskan. Hari ini kita tak ikut, kita koperasikan. Bila kita koperasikan agensi-agensi yang penting ini, secara tak langsung dasar keuntungan akan menjadi dasar. Elektrik akan jadi dasar keuntungan. Air akan jadi dasar keuntungan. Jalan raya akan jadi dasar keuntungan. Apabila kita berada pada dasar keuntungan, maka secara tak langsung kos akan meningkat. Dan bila kos meningkat, maka beban yang akan ditanggung ialah ditanggung oleh hamba rakyat. Sebab itu dalam kita punya perniagaan, dalam setelah punya perniagaan, dia ada beberapa sistem. Sistem yang pertama adalah adil. Hendaklah berlaku adil. Sistem yang kedua dipanggil al-ihsan. Hendaklah berbuat kebajikan. Sistem yang ketiga ialah amal. Dan sistem yang keempat ialah ta'awun. Ini adalah sistem dalam perniagaan. Yang pertama adil. Perniagaan mesti berlandaskan kepada keadilan. Yang kedua ihsan. Dasar-dasar yang baik. Dasar perniagaan yang baik. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa beza antara pinjaman Islam dengan pinjaman bukan Islam? Bila saya calculate, bila saya kira, lebih kurang serupa, sama, apa bezanya, Ustaz? Ada orang tanya. Dia kata, saya buat pinjaman rumah, pinjaman secara Islam. Kawan saya buat pinjaman secara konvensional. Saya tengok, tak ada beza, Ustaz. Islam dengan yang bukan Islam mesti ada beza. Laki seorang, perempuan seorang, satu couple. Satu couple A, satu couple B. Yang seorang ini, couple yang pertama, laki-laki dan perempuan, mereka ini akad nikah. Aku terima nikahnya, aku nikahkan nikah, aku terima nikah. Mereka pun hiduplah kawin beranak pinak. Yang kapal nombor dua pula, jenis tak ada akad nikah. Genit mata, genit mata, gelap, jadi tak ada akad nikah. Main torong gitu pula. Dapat anak kadang-kadang lebih cepat daripada yang nikah. Adakah sama dua? Berlakunya persetubuhan yang kawin dengan akad nikah, dengan persetubuhan yang tidak akad nikah, adakah sama? Dua-dua bertubuh, dua-dua dapat anak, adakah sama? Jawabannya tak sama. Sebab yang ini ada akad nikah. Yang ini tak ada akad nikah. Begitulah dalam urusan jual beli. Dalam urusan jual beli Islam, dia ada akad. Dalam urusan konvensional, dia tidak ada akad. Itu saja beza. Daripada akad inilah dia akan mencolokkan Jadi orang yang munafik, nopo saja, dia akan sentiasa mencari jalan, jalan yang bukan Islam. Dalam apa dua tidak akan. Dia apa saja nak pada Islam. Nak lewat Islam. Nak nama Islam. Nak tetap Islam pun nak. Tapi bila hidup, tidak mau hidup dalam Islam. Ini dipanggil sebagai munafik. Sudah hilang perasaan malu kepada Tuhan. Saya bawa di jalan ke dalam negeri. Singgah makan dengan anak-anak. Saya tengok satu orang perempuan duduk sebelah meja. Penuh stok orang hujan pula. Mana ada meja duduk. Duduk-duduk terpandang orang pula. Sampai busu anak. Baju ni tak lenang yang halus. Keluar dari meja itu. Ya Allah. Suami ni sumpah duduk pula. Lembu sumpah pula. Dia duduk pula. Dia ekban pada lembu. Saya tengok astagfirullahaladzim. Yang anak saya yang 6 tahun. Ayah, aurat. Ayah, aurat. Saya pun sempat salah. Nak cucuk. Lagi dia tanya, berapa cucuk? Anak saya ada yang 3 tu pula. Ayah, tu haram. Eloklah dalam hati saya kata apa cakap kuat-kuat yang dia dengar. Biar budak-budak dia dengar. Bila budak-budak cakap, dia dengar. Malu. Kalau tak malu dengan Allah, malu dengan budak-budak. Perasaan itu, nak apa Islam. Tapi cara hidup tidak berlandaskan kepada Islam. Ayami yang timbul. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan jadi munafik. Cakap, dia benar. Jadi, ditunaikan. Dan apa yang menjadi pakaian kepada kita di luar, biarlah menjadi pakaian kepada kita di dalam. Saya berserban, saya berjubah di luar. Biarlah saya berserban dan berjubah di dalam hati saya. Jangan saya berjubah berserban di luar, tapi dalam hati bertelanjang. Yang ini tidak mau. Yang kedua, kata Imam Ghazali. Jangan jadi ujung. Ujung maknanya ialah perasaan. Ujung maknanya perasaan baik. Ujung ialah rasa diri telah sempurna. Ujung merasakan bahawa diri ini tak ada apa yang boleh orang komplain. Ujung maknanya ialah orang yang rasa dia itu paling sempurna di kalangan manusia. Bila dia rasa dia kaya, dia paling kaya. Bila dia rasa isteri, dia paling lawa ekonomi. Bila dapat anak, dia rasa yang paling bijak. Ini dipanggil ujung. Tuan-tuan, Syekh Ibnu Hasyim berkata, jangan mati dalam keadaan kamu buat tiga benda. Kalau ada perangai kita sekarang ini, tolong berubah. Jangan kita bawa perangai sampai kita mati. Yang pertama, takabur. Jangan bawa sumpah sombong sampai kita mati. Kata Syekh Ibnu Hasyim berkata, orang yang sombong, kalau dia mati dalam keadaan sombong, sebelum dia mati itu, anak, keluarga, saudara mara dia takkan pedulikan dia. Ini nombor satu. Yang kedua, jangan jadi otak. Jangan jadi tamak. Jangan berbualan tamak sampai ke mati. Jangan membawa kedekut sampai ke mati. Ubahlah perangai tamak. Ubahlah perangai kedekut. Syekh Ibnu Hasyim berkata, siapa yang mati dalam keadaan selamanya, dalam keadaan tamak dan aroma, maka apa yang dia tamak, apa yang dia lomba, takkan dia dapat rasa dan takkan dia dapat menikmatinya. Yang ketiga, jangan berperangai ujung sampai mati. Kalau kita sekarang mempunyai satu perangai ujung, satu perangai yang merasa diri kita bagus, Syekh Ibnu Hasyim kata, kalau kita tak ubah sebelum kita mati, mati kita akan bergulumang dengan air kencing dan akan bergulumang dengan najis ini. Tuan-tuan dalam hati Allah, ni nombor dua semua tu. Sifat yang kita kena buat. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, kalau orang puji tuan-tuan, untuk pujian. Kalau orang puji kita, cantik rumah kamu, hutang. Lawa kereta kami, bank punya. menantu tak kentuknya pun bunuh. Kentuk-kentuk dia pun pandai anak tak? Memanglah pandai dalam pelajaran, tapi tak tahu dia malah potong supaya tak ada takabur. Daripada ujung dia nak takabur, potongkan benda itu. Jangan bila kita orang puji, kita sebut dari mana cantik rumah kamu, Allah. Ini saya dah nak besarkan lagi, tapi rumah kita buat takat ini kalau ikut saya nak tingkat. Itu nama dia takabur. Cantik menantu kamu, itu penuh pilih tu. Seruk sana cari, seruk sini cari lagi, buat pilihan juga baru jumpa. Ini masalah kita. Cantik kereta kamu, Allah, biasa lah zaman sekarang. Sporting saja 10,500. Sporting saja 10,500. Padahal kalau sporting ni dibubuh di kereta, sebenarnya siapa yang nak tengok? Kita sendiri ke yang nak tengok sporting kita? Sambil bawa kereta kami tengok sporting. Tengok belakang pula. Kekubur orang kita tuan. Mana ada orang hasil bawa kereta sambil tengok sporting depan? Cantik. Nak mampus. Sporting kita dah cantik-cantik. Sebab kita nak bagi orang tengok. Kita gembang kalau kita tak kontrol bunyuk kita, kita jadi bongkak. Yang tu yang jadi masalah. Sebab itu saya katakan pada tuan-tuan, dunia ni boleh habis, tetapi sekadar di tanah. Jangan disimpan di dalam hati. Kalau di tangan kita boleh campak, kalau di tangan kita boleh lontar, tapi kalau di hati, tuan-tuan nak ambil dunia, nak cari dunia, nak cari kemewahan dunia, silakan, tetapi hanya di tangan semata-mata. Jangan dia bawa simpan dalam hati, jangan dia jadi kedekut, jangan riak, jangan ujuk, jangan sumak. Tetapi jangan langsung tidak mengambil dunia, tapi langsung tidak boleh menolong untuk berbuat sedekah. Jangan dia pakai kereta buruk sampai dah bayar lima. Kita kata dekat ni, kamu ni jual dan kereta kamu. Rosak tak berhenti. Dia jawab apa? Pasal rosak tak berhenti lah kita nak jual. Orang lain rosak betul. Aku tak betul. Jalan dia nampak. Rosak-rosak pun jalan dia. Hebat kereta aku. Kereta orang lain kalau rosak je. Kereta aku rosak betul. Ayu pun pandai raya buruk ni. Kita kata mak dua yang kata dalam rumah. Rosak tak berhenti. Kata dalam rumah. Ayu sebab kata rosak tak berhenti. Orang lain rosak betul. Subhanallah. Pandai cakap. Akhirnya dia makan, kereta dia makan, dia banyak daripada dia makan. Baik nombor dua, ujung. Kalau kita tahu berada dengan ujung, jangan kuat. Nombor kita, kata Imam Ghazali. Nak jadi manusia yang hebat, kata dia, jangan membuat sesuatu perkara yang akan menyesal di kemudian hari. Kadang-kadang tuan-tuan kita sudah berada pada kemuncak. Kemuncak. Tapi kita buat satu benda yang menyesalkan kita. Eh, tak belajar pula dah. Ini tak ada kena mengenai hidup dan mati. Sebelum ni tak belajar, cuba tanya dulu. Kalau lah polis tangkap, mana pun nak letak tukar. Inilah yang dikatakan, berfikir. Nak buat satu benda, fikir dulu. Jangan buat satu benda yang boleh menyesalkan. Banyak mak bapak yang buat satu benda yang menyesalkan di kemudian hari. Ada seorang seorang isteri, dia telefon, dia kata, Ustaz, saya mengandung 3 minggu. Dia kata, tanya, ah, itu bukan soalan saya, Ustaz. Soalan saya ada anak kecil yang berusia 7 bulan. Sedang berusu. Tiba-tiba, saya dapat mengandung pula 3 minggu. Soalan saya, boleh atau tidak saya gugurkan kandungan ini? Saya tanya, kenapa nak gugurkan? Saya belum bersedia untuk dapat baby yang baru. Saya jawab, sekarang baby yang terbaru 7 bulan. Kalau akak mengandung 9 bulan, maknanya akak akan dapat baby yang baru ni. Setahun lebih, okey lah tu. Tapi saya tak okey juga. Saya nak buang itu. Saya nak tanya pada ustaz, apa hukum saya buang? Menggugurkan kandungan. Sebab dia dah berdarah, dia orang ketua lagi, tak belum lagi menjadi janin. Saya kata itu rezeki daripada Allah. Rezeki. Ambil. Nak benar hukum wadiyahu. Kami yang bagi rezeki pada kamu dan kami yang bagi rezeki pada anak kamu. Jangan takut. Teruslah. Dan saya nak tanya ustaz, apa hukum haram ke, makruh ke, harus ke? Sebab dia baru 3 minggu, baru darah. Saya kata, dia rujuk pada mufti lah. Saya bukan mufti. Tapi hukum dah kata, tak boleh, tak boleh. Masalah, dia bukan jadi lagi ustaz. Jawapan saya macam tu lah. Saya tak nak ambil risiko. Berapa banyak orang yang menghubungkan kandungan, akhirnya mati. Berlaku pendarahan, mati. Saya pernah ditelepon oleh seorang laki-laki, jiran dia diarahkan untuk menggugurkan kandungan. Sebab bila diskin, baby yang dalam perut cacat. Jadi doktor kata, buang dia. Saya tanya umur berapa bulan? 7 bulan. Saya kata jangan. Biar lah. Tapi dah cacau tak? Nanti berbahaya lah, apa lah. Saya kata jangan. Bagi tahu dekat betul, Ustaz Dazim kata jangan. Tak tepat dia beritahu, dia pun ada paksa bagi gugur. Bila gugur kan tuan-tuan, mudah tu elok. Tak ada cacau lah tu. 4 hari pun dalam kotak lah. 4 hari tu ada terima mati. Dia telefon saya balik. Macam mana Ustaz? Doktor berdosa, pak dia berdosa, pak dia berdosa. Sekarang nak letak di mana? Budak itu sempurna, tak ada cacat apa. Saya ada kata pada tuan-tuan berkali-kali. Jangan sesekali percaya pada mesin scanner. Asal mengandung, scan. Asal scan mengandung. Yelah Ustaz, kalau tak ada mengandung, apa scan? Apa sebab nak percaya pada scan? Berapa banyak mesin scan itu tipu? Mesin penyimpan tipu. Nampak dalam skrin, lelaki sorok mak, sorok bapak. Nak hubung nama anak Muhammad Aiman. Bila lahir-lahir perempuan, udah tak sorok. Loh, perempuan pula, kata lelaki. Udah tipu pada perasaan tak suka pada budak. Bila perasaan tak suka tertipu pada anak-anak, saya katakan pada tuan-tuan, anak-anak ini dikenali sebagai anak-anak yang tidak dikehendaki. Di unwanted. Tak. Budak-budak yang tak mau. Bila mak bapak tak mau dengan budak-budak, budak-budak itu pula bapak dia tak mau, testing dia sudah berlaku. Sebab itulah budak-budak yang bila dia tahu mak bapak dia tak bergerak pada dia jadi nakal, dia jadi buat, dia jadi jahat. Tak tahu nak kata apa, jadi dia pun tak tahu. Saya pernah jumpa dengan satu budak. Dia tumbuh satu budak. Budak ni tumbuh satu budak. Saya panggil dia, kenapa kamu tumbuh ni? Lalu saya panggil dia. Dia tak nak kata, saya kerang tumbuh. Kamu sekolah ke tidak? Sekolah. Sekolah di mana? Baru tukar ni. Kenapa tukar? Tumbuh cikgu. Astagfirullahaladzim. Bapa kamu macam mana? Bapa pun tak boleh buat apa dengan saya. Kamu buat apa dengan bapa dia? Dengan bapa dia pun dia tumbuh. Saya kata dia tak ada cakap banyak-banyak. Tak lagi. Dengan saya dia tumbuh pula. Lagak jadi bapa dia telefon saya. Apa yang saya nak buat dengan anak saya tu Ustaz? Saya tanya dengan dia. Mak dia dah lepas. Oh, kami dah bercerai lama. Kami dah bercerai lama. Banyak sangat orang yang saya jumpa macam ini. Bila berlaku perceraian, bapa beliau, dia tak ada kasih sayang ini. Dia jadi anak-anak yang memberontak. Bila bercerai, mak beliau. Bila dia tidak ada bapa, mak dia jadi mak. Mak dia juga jadi bapa. Anaknya saya jadi anak kambing. Banyak sangat saya jumpa. Sebab itu dalam nak membentuk anak-anak, bercerai tu bila-bila masa boleh bercerai. Tapi inilah kesan yang akan berlaku kepada anak-anak itu. Kesan yang akan sebelum kita buat tindakan, jangan buat itu tindakan yang akan menyesalkan kita. Betul, bercerai itu satu jalan penyelesaian. Tetapi adakah kita takkan menyesal di kemudian hari? Saya sekarang tuan-tuan, kalau orang telefon saya ke ada soalan ke, SMS ke, email ke, ustaz apa saya harus buat? Suami saya macam ni, isteri saya macam ni. Saya kadang-kadang malas nak layan lah tuan-tuan. Letih. Saya kata terserah lah kau senang tu. Tapi ketat pada anak. Macam tadi saya nak datang tadi. Datang ke tuan-tuan telefon. Isteri atau menantu. Menantu itu minta cerai tak? Anak saya pun tak tahan tak? Daripada kecil anak ni, sampailah anak 8 tahun, susu buka, makan ke, lampu ke, semua anak lelaki saya buat. Menantu saya tidur, makan tak? Kerja yang terjadi, gaduh. Apa pun dapat ustaz? Cerai je lah. Walaupun kadang-kadang saya tak sebut cerai ni, kesal yang berlaku kepada anak. Sebab kita minta pada tuan-tuan, kalau ada kritik, takkan ada jalan penyelesaian. Apa kritiknya? Kritiknya tak hubung belajar dalam tambah. Allah, kalau takkan tambah, tak ada belajar, mubuk je lah. Ini sampai nak potong-potong kepala. Macam kata Rizman nak potong Haji Mahyud. Cerita peniman berjalan lapuk. Betul sikit lah. Benda sikit. Masalah dia ustaz, isteri saya tak layak saya ustaz. Kawin kau. Setelah tak lah. Kalau kamu tak layak aku, kau kawin lagi tu. Cakap pun tak. Ustaz, abang saya dah tak balik rumah 2 bulan tak. Saya jumpanya di pasar, dia jumpa di luar. Tapi tak balik rumah ustaz. Macam benci dengan ayah dia tak. Saya jawab, panggil abang, panggil mak, panggil ayah, panggil semua adik-adik. Ngadak-ngadak. Ini bapa, ini mak, ini adik-beradik. Apa sebab ayah abang benci pada ayah? Apa sebab? Selagi mana kita tak buat pertemuan berkemuka, selagi itulah, dia takkan selesai. Tak. Dan dia ingat bila dia lawan bapa dia, bila dia lawan mak dia, dia buat itu. Dia rasa dia betul. Tunggulah bila mak dia mati. Tunggulah bila bapa dia mati. Penyesalan akan sampai. Maka jangan buat satu benda yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Ada orang yang menggugurkan kandungan, dia gugur. Bila dia gugurkan kandungan, langsung Allah nak bagi anak kata sekarang. Sekarang tak berhutang. Baru disebut, kalau aku tak gugurkan anak, aku ada anak. Ada orang yang tak ada isteri, tak tidak, dia bercinta, bermain dengan perempuan lain, curang dengan perempuan lain. Akhirnya diserahkan isteri dia yang baik, dia ambil isteri yang baru, yang belum tentu lagi isteri yang baru ni baik macam isteri yang lama. Sekarang bila dia tinggal isteri yang lama, dia ada yang baru, bila hidup tak tenang, baru lepas tangan dekat dari, bilang aku cerai. Banyak isteri-isteri bila berkenalan dengan suami, dengan jantan yang lain, jantan terhangat di pasaran. Dia berhenti pada suami dia. Dia buang suami dia. Minta cerai dari suami dia. Suami pun dah tak larat nak dengar cerai kan. Bila dapat yang baru, ditampuannya, ditombuknya, diterajar. Sedangkan bekas suami dulu, jentik pun tak pernah. Sekarang dah menyesal semua itu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak buat sesuatu benda, supaya kita tak menyesal di kemudian hari, benda itu yang disebut sebagai istikharah. Meminta daripada Allah nak buat pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Minta, kita tak tahu apa benda yang berlaku, kita tak tahu. Malam ada orang tanya pada saya, dia kata, ustaz, saya tak boleh tidur malam. Lalu saya membangun tengah malam, saya pandang mimpi ustaz. Sampai habis. Tiba-tiba wangi satu rumah. Saya rumah tu dalam bilik, wangi satu rumah. Dalam bilik tidur. Bila saya pegang tangan suami saya, hilang bau wangi. Saya tanya pada suami saya, tak, itu bau wangi apa? Suami saya jawab, itu bau meletik. Jadi soalan saya, Ustaz, itu baru letih ke? Mana saya tahu? Saya tak nak jumpa letih. Yang saya pernah jumpa letih kota, repit dan repit. Mana kita tahu wangi tak wangi? Kadang-kadang wangi itu sebab musang. Musang berjanggut. Musang. Dia kencing, dia datang. Airnya wangi tertumbuk. Sebab kencing musang ni wangi. Ada musang ni. Dia tak makan kopi jantan. Kalau dia minum kopi jantan, mungkin bau pula ke. Kadang-kadang bau boleh begitu. Kadang-kadang dia bau datang daripada tumbuh-tumbuhan pada waktu malam. Tapi daripada hantu, dia takkan bau wangi. Tuan-tuan kadang faham, bila bau wangi, hantu. Ada hantu wangi, tidak. Wangi adalah benda yang baik. Sebab itu kita, bila Nabi naik Isra dan Mi'raj, Nabi jumpa, Nabi hindu, Nabi seduk, bau yang marah wangi. Wangi itu datang daripada kita. Jadi yang baik-baik ini wangi. Dan malaikat adalah sejenis makhluk yang berwangi-wangian dan suka kepada wangi. Jadi mungkin malaikat jawab, pandang baik sudah. Kita hari ini bila jalan dengan malam, bau wangi takut hantu. Mana ada hantu wangi? Kalau ada hantu wangi, orang kerja hantu. Baik, nombor empat. Perkara yang keempat, yang jangan diperbuat. Elakkan daripada memperbuatnya, supaya kita hidup selamat. Yang keempat, nama dia hasad. Hasad, tolong jangan hasad. Hasad terbahagi pada tiga. Hasad terbahagi pada tiga. Yang pertama, hasad. Dengki, pasca minah. Apa kata hasad? Hasad ialah berkendak supaya orang lain yang dapat nikmat hilang nikmat. Itu dipanggil hasad. Hasad ialah kita suka bila orang lain ditimpa musibah. Itu dipanggil hasad. Kita tengok rumah tangga dia bahagia, tiba-tiba bercerai. Kita pun kata, yes. Padat juga. Itu nama dia hasad. Tuan-tuan dulu depan rami rumah, budak-budak motor naik motor laju dengan exhaust. Rah-rah-rah-rah-rah-rah. Tuan-tuan kata, tak minta dia accident. Itu nama dia hasad. Tuan-tuan tengok orang sakit, tuan-tuan kata padai muka. Itu hasad. Tuan-tuan biar orang sakit, tuan-tuan dengar satu orang sakit, tuan-tuan kata elok dia cepat mampus. Itu nama dia hasad. Orang yang hasad ini kata Nabi akan dibalas dari apa yang dia hasad. Hari ini dia kata orang pada muka, satu hari orang akan kata dia pada muka. Maka tuan-tuan jangan hasad. Apa yang Allah bagi rezeki pada dia, itu yang terbaik pada dia. Apa yang Allah bagi rezeki pada kita, itulah yang terbaik pada kita. Masing-masing mengikut rezeki masing-masing. Tidak perlu hasad. Yang kedua dipanggil hisab. Hasad yang kedua dipanggil hisab. Apa kata hisab? Kita hasad pada satu orang dan kita nak jadi macam orang itu. Kita tengok perniagaan dia maju, kita kata aku pun nak jadi maju macam itu. Itu wahibah. Kita tengok anak dia pandai, kita kata pada anak-anak kita, kamu pun kena jadi pandai macam dia. Kita tengok rumah tangga dia bahagia, maka kita pun dari jalan. Macam mana nak jadikan rumah tangga kita bahagia tanpa menjejaskan orang lain? Yang kita jelaskan tadi, nama dia adalah hitam, yang ini adalah tersembunyi, yang ini disuruh. Maka kita boleh berjalan tengok kejayaan orang. Jatuh kuasa mesti arah orang berjalan pergi tempat lain, tengok macam mana orang lain buat kerja dan awak balik buat ke masjid arah orang. Kita buat lawatan sambil belajar tengok tempat orang lain. Kita buat balik datang ke tempat kita. Baru kita yang ceramah di satu tempat di Kedah. Satu kelah orang Melayu besar tu. Syukur kepada Allah. Kita ada kelah orang Muslim. Produk orang Islam. Ada tu 17 lot kelam kesemuanya orang Islam. Syukur pada Allah. Saya diberi taklimat daripada perjalanan awal kelam sampai sekarang. Macam-macam tu. Orang kita ni buat. Jadi kita minta, saya kata dekat dia, ya, profesor, doktor, saya kata kena buat lagi, buka lagi, highlightkan lagi bala-bala Islam. Sebab orang tu cari orang tu nak bala-bala Islam. Cuma saya ni kadang-kadang, heran, kita ni nak jual produk halal, barangan Muslim, barangan halal, barangan Muslim, tapi mahal-mahal bayang je mana? Ubat gigi, mahal. Minyak rambut mahal. Sebab dijual secara multi-level marketing. Nak bayar komisi dekat wali, bayar komisi dekat wali, bayar kawan, bayar wali, bayar aklam, bayar downline, aklam, semua lain nak bayar. Akhirnya barang jadi mahal. Kalau betul nak mempromosikan barang-barang Muslim, jual murah-murah, sudahlah. Tetap di pasar, letak di kedai usik. Kenapa nak kedai-kedai downline, upline pula? Bila taulah aflan, dah kena bayar Allah. Akhirnya bazar jadi mahal. Bila bazar jadi mahal, orang Muslim, orang Islam, tak jadi sebagai bazar yang pula. Sebab itu kami awal kita. Atau apa yang raya? Marah dekat Gaza, marah dekat Israel, marah dekat Israel pergi serang bantuan kemanusiaan. Kita boleh buat kejap. Sekarang ada Islam, dia tak ada. Ingat-ingat pun. Tak ada marah. Balik pada benda yang asal dia. Sebab apa balik pada benda yang asal? Korang yang asal dia. Sebab harga. Sebab itu saya seru kepada syarikat-syarikat. Pengelah-pengelah. Yang betul-betul kalau nak halalkan daripada Islam, orang Islam, semuanya barang Islam, bawakan ke pasaran terbuka. Jangan ada hati mati level. Yang ni level. Kawan ni yang ni level. Kawan ni akhirnya banyak berjumaat. Bila banyak berjumaat, orang pun tak beli. Apa yang orang pun nak beli? Kalau diletakkan kolgen harga 3.84. Barangan Muslim pula 5.24. Miligram yang sama. Berat yang sama. Nama pun ubah tinggi juga. Yang ni kolgen. Yang ni kolgatek. Yang kolgatek ni 5.24. Kolgen 3.84. Orang pun tak ada 3.84. Dia tak ada 5.24. Dia kata yang ni pun ada. Dia tak dapat 20 hari. Dikira yang tu yang inilah yang berlaku kepada kita sekarang. Baik, jadi yang kedua dipanggil retak. Retak ini ialah kita pergi belajar dan kita buat, kita tengok dan kita buat tanpa menjejaskan orang itu, tanpa menghilangkan rezeki. Jangan jadi yang nombor satu. Yang nombor satu asal bila tengok perniagaan dia rasa kita raja laku, kita buat cerita, kita buat kataran ni. Itu hantar. Laksa dia ramai. Tak ramai macam mana. Campur dengan tisu. Diblendkan sekali dengan tisu. Sebab itulah buah dia bekas. Kita nak sebarkan. Itu nama dia hantar. Patutnya kita jumpa dengan peniaga laksa. Kak Leha. Betul ke Kak Leha campur tisu? Dalam buah laksa orang dah lebur. Eh, mana ada Kak Leha campur tisu? Kadang-kadang ada apa? Lebih kuat itu. Kadang-kadang tuan, kita tak tanya, kita buat cakap. Akhirnya peniaga ada lingkup. Bila peniaga ada lingkup, tanggunglah kerja kita. Yang ketiga, hatta nombor tiga, dipanggil rirut. Nombor satu hatta, nombor dua rita, nombor tiga rirut. Rirut tu apa? Jalan. Cemburu. Dia cemburu dalam hati. Dia tak penting orang, dia tak buat orang. Dia elok, dia tak tahu apa. Dia tengok isteri, suami isteri, isteri dia letak tangan atas bau suami, suami letak tangan atas bau isteri jalan. Ya Allah, dia lenyap. Isteri aku tak ada buat macam ni. Suami aku tak ada buat macam ni. Itu nama dia jelek. Tapi dia tak hormatkan pasangan tadi. Dia tak buat apa-apa pun, dia sekadar kata, ini jalannya aku. Sekadar itu saja, dia dipanggil sebagai wirah yang tu tak dosa. Yang tu tak dosa. Lalu depan rumah orang, rumah pula empat tingkat, ada lift lagi dalam rumah. Kalau nak dia, landing helikopter dia, kita pun lalu naik kereta. Ya Allah, soalnya rumah dia bahagia-bahagia apa sekadar itu boleh. Dia tak buat rumah, dia tak hantar kotak-kotak kotak tak apa lah. Dia dipanggil kepada rirah. Bila sebut rirah, dia hantar semua benda yang ada dalam diri. So, saya tengok majalah, tengok artis, hidup ya Allah macam pelepas ni, ya Allah hidup. Tengok hidup kita pula, ya Allah rejianya. Tuan tu kata kata ni kalau lah aku dapat hidup macam ni. Sekadar itu saja. Nama dia apa? Nama dia ialah Rira. Bahagian kelima yang berlainan Tulul Amal. Tulul elakkan daripada perkataan ataupun perasaan Tulul Amal. Apa dia Tulul Amal? Panjang anak-anak tetapi tidak mau berusaha. Cita-cita yang tinggi tetapi tidak mau berusaha. Hajat yang besar tetapi marah. Hajat yang hebat tetapi usaha tidak ada. Ini dipakai tulang apa? Banyak orang ini dia nak jadi doktor, sekolah malah pergi. Bila nak jadi doktor? Akhirnya doktor bawa jabatan sendiri, suntik badan sendiri, doktor sendiri. Dia nak buat apa-apa pun dia kena ada usaha. Bukan boleh usaha. Kita tak dilayang untuk bercita-cita. Kerana dengan cita-cita lah boleh mencapai. Kalau orang tak ada cita-cita, orang-orang gagal. Anak jadi apa lah? Tak tahu. Apa yang Tuhan bagi, aku terima. Itu namanya orang yang hilang. Cita-cita dia hilang. Kamu kahwin ni pasal apa ni? Dah jodoh dah saya kahwin. Apa tujuan kahwin? Biasa. Eh, pelik tu. Kamu dapat anak malam ni? Ah, ya, alhamdulillah dah dapat anak. Apa yang kamu nak buat anak kamu ni? Ah, tak tahu. Ikut dia lah. Ini orang yang tak ada cita-cita. Orang yang lemah. Orang yang lemah. Kalau manusia ni tak ada cita-cita, dia lemah. Mesti ada cita-cita. Terima mesti ada cita-cita. Empat orang di semayang belakang dia. Zuhur, empat orang. Asar, empat orang. Maghrib, empat orang. Isyak, empat orang. Subuh, dua orang. Setengah. Setengah sudah pergi, tetap. Kalau dia lemah tak ada cita-cita, dia tak akan menambahkan jumlah makmum. Ramai sahabat semayang subuh bagi tadi. Ada empat orang. Nak tu. Abang tak ada jalan, dia nak bagi ramai orang. Buat jalan macam mana lah. Hak tu. Ini imam yang lemah. Imam yang tak ada langsung dari usaha. Macam mana nak bagi wahaman? Macam mana nak bagi wahaman itu dipanggil sebagai tulul amal yang benar, yang boleh. Saya masa jadi imam semayang, imam masjid. Satu subuh hanya satu staf. Padahal duduk rumah pelik. Rumah kuasa. Cari jalan. Macam mana tu nak jadikan ramai orang? Cari jalan. Mula-mula azan pukul 5 pagi. Pukul 5 azan. Tak pernah dia buat, kita buat. Tapi tak ada al-salah atau khairul minanam. Tak ada. Aina al-salah, aina al-salah. Allah wa'asbar, Allah wa'asbar, la ilaha illallah. Pukul 5 subuh, kalau bayar. Dia tak perasan. Pukul 5 azan. Dia perasan subuh. Kawan kami itu nak semayang. Tengok-tengok di buku. Ustaz azan awal ya Ustaz. Dah. Tu nama dia azan sejuk kau orang. Lah saya kata baru subuh lah. Nanti baik dia main masjid. Kalau dia semayang subuh dia umur macam. Tak pernah buat. Kita buat. Kita jadi imam. Pasang tiga tak apa. Bacaan, baca sedap-sedap. Baca panjang-panjang. Jangan enak apa enak kalau wabak. Lemak. Ini enak apa enak. 5 minit habis. Baca yang panjang. Bila pun dengar tiap-tiap imam mana pula. Apa pula imam? Lama-lama main seorang. Lepas tu kita buat kempen. Mulai bulan depan. Kita akan buat bacaan Al-Quran setiap pagi. Jadi kita akan tadarus satu hari muka. Tahun habis. kita khatam. Wukuh-wukuh ni tuan-tuan, bila kita buat masing-masing bawa Quran datang pada rumah. Bawa tak lagi. Bawa saksa lagi. Baca Quran. Saya baca satu baris, mereka ikut. Saya baca satu baris, mereka ikut. Lama-lama jadi patah. Sebab tu kita kena ada tulul amal. Macam mana nak bagi elok. Masalah dia tulul amal yang dilarang ialah kita-kita. Tapi usaha kita ada. Yang ini yang jadi payah. Saya tak kalau saya ada model tak nak naik lagi tak negara tak. Betul. Tapi barang hak pun tak elok. Hak layan orang pun tak elok. Pelanggan hak pun tak suka. Hak tinggir dengan pelanggan. Macam mana orang nak bagi hak perniagaan bagus. Mesti ada satu benda yang membantu kita. Semualah saya jadi penceramah. Kalau saya tidak ada panjang angan-angan, cita-cita yang tinggi. Kuliah saya ada 10 orang, 20 orang. Tapi kita kena jalan-jalan, berfikir. Macam mana kuliah kita, orang boleh ikut. Kuliah kita, orang boleh rahat. Kuliah kita ni macam mana nak bagi orang supaya suka dengan kuliah kita. Bagaimana yang Nabi pesan, Tajiru wala tu'asyir. Hendaklah kamu bagi suka orang, jangan bagi susah orang. Bila kita semua yang mempunyai itu lelaman, yang bagus, yang baik, maka inilah yang disuruh dalam agama. Kalau tidak berubah, manusia tidak akan berubah. Sakit takkan berubah. Bila sakit takkan berubah, dia kata apa? Ahli sufi pun tak berubah, dia kata sakit. Itu ahli sufi. Bila tanya pada ahli sufi, kenapa kamu tak berubah? Kenapa tak akan berubah? Bila sakit, jawab ahli sufi, Allah yang bagi sakit, maka Allah yang menyembuhkan penyakit. Itu pegangan ahli sufi. Kita pula nama ahli sufi. Perangai tak sufi. Bila sakit, tak nak makan ubat. Kita kata, Allah yang bagi penyakit. Allah lah yang sembuhkan penyakit. Aku tak nak makan ubat. Lampak alam jalan itu. Ini salah tuan-tuan. Kita sudah hilang sifat ikhtiar. Kita sudah hilang sifat berusaha. Untuk menjadikan cita-cita, kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Tetapi ikhtiar ini tidak boleh lebih daripada hak yang telah ditetapkan. Tidak boleh lebih. Ada orang datang mengadu masalah. Yang banyak kalau orang mengadu saya ialah masalah takut. Asal telefon takut. Asal jumpa takut. Ustaz, saya dah berubat. Dia kata saya takut. Ustaz, dia kata sok nenek saya bila takut. Sekarang takut tu cari orang. Sayalah yang takut tu pilih. Dia hanya ada orang takut. Banyak sungguh takut maka. Tuan-tuan, kalau rasuk nenek tuan-tuan belah hantu, belah jatuh, lepas ni tak payahlah pergi kubur, baca yatim. Buat apa lagi baca yatim? Kalau dia nak kirim kepada Allah. Lepas ni nak buat tali, buat apa lagi tali? Kalau dia belah hantu, kompok kirim. Raya nanti, dengan dia lah kubur. Nak dia lah, tuan-tuan nenek kita belah hantu. Berapa banyak ada orang yang percaya pada takut menuduh tok nenek dia belahan, menuduh tok nenek dia syirik. Saya jumpa dengan guru sekolah, dia kata, Ustaz, orang Melayu ni 99% dulu-dulu Ustaz semua belahan tu Ustaz. Saya kata, cikgu, yang 1% yang tak bela tu tanya lah keturunan saya tak bela tu, yang lain tu bela lah. Mana cikgu tahu keposisi 99% bela? Sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Ada orang yang takut. Dia berubah, dia ada kaping. Tak ada dapat kaping. Kemudian nak segala bulu. Daripada bulu rambut sampai bulu kaki. Mana tempat yang ada bulu kena ambil. Yang ketiga nak kuku. Dia buat dia. Yang keempat nak dapat dalam titik dua. Ini tak syirik daripada Allah. Kambing seekor. Duit tak ada ni. Darah habis, buku habis, kambing habis. Apa cerita? Mana ada dalam Islam perubatan menggunakan darah? Sama ada darah binatang atau darah manusia? Ini bukan cara Islam. Nak temelek dana, temelek sini, buang dana, buang. Ini bukan cara Islam. Kepiak di kepala. Telekong di badan. Kemelekat di badan. Bagi Melayu di badan. Kustukil lagi semayang. Rambut sejuta jelah pun tak boleh sayang. Tetapi bila sakit takut, kepada Allah. Apa makna semayang? Inilah yang dikatakan oleh syaitan. Syaitan nak supaya kita bermusuh. Kita tuduh ke nenek kita. Syaitan nak supaya kita mati dalam syirik. Syaitan nak supaya kita tidak bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada makhluk. Ustaz, saya ustaz, kalau tak bagi mandi kering ustaz, malam ni kering ni dia kocok. Malam Jumaat kena bagi mandi, bagi limau, beradak kemian. Kalau tak buat dia apa? Kering taubat. Dia piu tak taubat. Subhanallah. Betul taubat. Itu nama dia jin. Jin. Jin yang taubatnya. Bukan keris sebagai terbang. Siapa yang pandai keris terbang hantar ke Benjamin Netanyahu. Terbang dengan berada. Yang terbang dengan jiran pulau rumah. Lepas. Luar pasok segala jahat Benjamin Netanyahu. So, sektor bunuh manusia. Jin yang terbang dengan keris. Jin yang bagi tegur keris. Yang tegur telur itu semalam. Matahari duduk tertentang dengan bumi lah, apa lah, graviti lah, keluar yang tegak elok. Yang kebukaan itu, itu pasal kedudukan graviti. Kedudukan matahari, bulan, bintang duduk pada satu kedudukan sejajar, maka dia tak boleh menegakkan keluar-keluar yang. Yang kebukaan itu. Yang kering, tegak pada malam, patut kering, oh tegak kering. Itu jin. Macam mana nak buang tak? Buang lah kering. Susah apa? Dia tak tak boleh. Dia nak terbang. Dia mana buang lah kering. Yang kita percaya pada apa? Yang kita takut pada apa? Kena duduk mandi limau. Kena duduk jintuk. Kena duduk pasak kemian. Bukankah makanan jin itu ialah asap? Tak payah kita buat. Lepas tu saya berada dalam bubat dengan orang, dia gunakan kering, baliklah, guna telur, baliklah. Ada pernah saya jumpa di Bopek, orang bubat hantu dengan telur ayam. Bila bubatkan telur ayam dalam keadaan dia menurun, ditelan telur ayam dengan kulit-kulit. Telur ayam kadang-kadang ada setiap ayam. Pelari, ya Allah, baiklah. Dia kata, Ustaz, saya takut, Ustaz, tunggu juga, Ustaz. Tunggu elok lah, tunggu. Baiklah. Ada semua orang, bila dia balik, Tok Momo dia balik. Balik, buat apa? Rupanya dia tak menubut, dia buat-buat menubut. Buat lah, rujak rumah lah, berekset, dia jatuh. Jadi, jangan sampai pada kesusahan melampau di dalam perubatan. Jangan kata pada satu saat melampau dalam mencari rezeki. Dalam mencari usaha sampai timbul. Semalam saya ada suara kepenggunaan. Satu suara, satu kuasa. Satu boleh ya? Sekarang satu semua. Satu suara, satu kuasa. Satu boleh ya? Pengguna. Oh, saya jembat dengan orang besar. Dia kata, tak sayang. Saya repot dekat dia. Pasal bini kita ni orang-orang dia tak rompak. Pagi tu, petang dia tak rompak. Tak boleh lah. Saya repot dekat dia. Tuan sudah tengok kan. Bini kita ni dia tak rompak teruk lah. Ha, tak tahu tak? Nanti kita buat dia tetap. Jadi siapa yang dia tak rompak ni. Lepas dia kena jaga-jaga lah. Kalau kena rompak ada apa kan. Sekeping RM20,000. Dia tak rompak. Jual kecap rompak sekepit RM20,000. Nanti kalau ada duit banyak, cetak dan rompak. Baik, dia beritahu saya. Yang pertama, guru-guru. Guru-guru yang paling banyak terlibat dalam skim. Skim-skim piramid. Termasuk skim wangkut. Bagi dekat dia wampus, ambil dekat dia wampus, ambil semua orang pula wampus dah. Lama-lama dia kukus. Daripada bulu katak, sampai dah bulu rumah. Pasal apa dia? memang dapat. Sebab dapat masuk 10,000. Memang kadang-kadang dapat 2 tahun, 24,000. Orang inilah yang menjadikan tarikat kepada orang lain untuk melabur. Dia kata, aku dapat, tengok, 24,000, aku dapat. Maka kita berpatut, kita berpatut. Yang kemudian masuk inilah yang kena tipu. Yang terbaru kata dia ditangkap, 40 juta dia ada di orang. Ada yang buat pinjaman bank rakyat. Ada yang dua tarah untuk dapatkan pulangan 1,500 setiap bulan. Buat lesen, nampak? Saya tak pernah sebut. Dia sebut pada saya, syarikat-syarikat. Saya tak pernah sebut lah benda ni kita cakap dalam CD ni tak kira, jadi heboh pula. Tapi saya minta berhati-hati. Banyak sangat. Daripada kopi, daripada kopi, melabur dalam kopi, sampailah melabur dalam water filter. Water filter. Tahap penipuan yang cukup dasar. Dia habiskan duit orang wanita. Saya kata pada dia tuan, kenapa dia jadi macam ini? Dia jawab, kerana nafsu tak boleh kawal. Saya jawab, tidak. Bukan nafsu yang tak boleh kawal. Jawapannya ialah kerana tidak pandai menguruskan nafsu. Kalau kita pandai menguruskan nafsu kita, kita takkan ditipu. Kita pandang anak-anak nak jadi orang kaya, nak jadi cepat kaya, nak jadi hidup senang, nak jadi senang tanpa berusaha, nama dia tulis amal. Maka dengan sebab tak pandai nak menguruskan nafsu, ni dia. Jadilah. Ada satu sahabat saya, dia duduk mengaji lama dengan saya, minta buat mayah aja. Tanah dia, lebuh raya beli, dekat 300. Dapat hari ini masuk dalam bank. 2-3 hari lepas masuk bank, datang 3 lelaki seorang perempuan. Nyembang, nak buat pemancar telekomunikasi di rumah. Pakcik dapat bulan 4,000. Pakcik bagi tanah tu, mereka nak buat menara telekomunikasi, handphone punya. 4,000 pakcik, mereka nak bagi bulan, pakcik pencin lah, tanah benda orang dah ambil. Tanah benda orang buat lebur raya. Sekarang kami bagi pakcik 4,000, kita buat perjanjian 2 tahun. Boleh. Apa lagi cara-cara dia? Cara dia pakcik bagi kami 20,000, kami nak uruskan lagi dapat. Allah tak ada ringgit. Tak apa, kita pergi bank. Tapi bawa pun tak apa. Bukan 20 ribu yang dia ambil tuan-tuan. 250 ribu. Dia buat kembali. Dia main jumpa saya tu menangis. Dia kata, tu lah Ustaz. Dia nak makan. Tu lah duit. Dah tua tak larat ajar lah. Tinggal lagi 230 ribu Ustaz. Tolong lah buat semayang ajar Ustaz. Kita dah ada lah. Dah ada lah. Tapi maksudnya tidak pandai menguruskan nafsu. Maka ramai orang yang ini. Siapa yang saja-saja nak bagi hadiah pada kita? Siapa yang saja-saja nak bagi duit pada kita? Siapa yang saja-saja nak bagi bisnes pada kita? Ni, aku nak bagi bisnes lah. Kita kawan aku nak bagi bisnes lah. Bagi pinjam aku 70,000, aku buat saja lah. Kita aku percaya, bukan kita 70,000, 70,000 kepala daripada akan dapat 140,000. Kita tak pandai nak menguruskan nafsu kita. Bila tak pandai nak menguruskan nafsu, kita bagi 70,000. Sekarang 70,000 tak dapat. Banyak orang macam ini tuan-tuan. Sebab cita-cita yang tinggi. Saya dah katakan tadi, manusia ni tuan-tuan, kalau saja-saja nak bagi duit dia, ada sebab. Saja-saja nak bagi 70,000. Daripada bagi macam kita, saya bagi gaya. Tapi kerana kita tak pandai nak menguruskan nafsu, maka jadilah benda-benda itu. Tuan-tuan, ada satu orang Islam, perempuan, kahwin dengan laki-laki, maksalah perintah, orang perintah, Kristian masuk Islam. mak bapak dia masih Kristian ketika dia masuk Islam. Bila mak bapak dia nak mati ke apa tak? Nak bagi harta pusaka, dia tak dapat. Sebab dia dah Islam. Akhirnya, nak dapatkan juga harta, nafsu punya badan, dia masuk balik Kristian. Bukan sahaja laki dia, dengan isteri pun masuk. Masuk Kristian. Maka dapatlah harta. Satu hari, suami dia ni mati. Suami yang Islam ni, masuk Kristian ni mati. Tak sempat balik nak ngucap. Tak sempat nak istiharkan balik Islam. Jadi isteri ni bila dah balik ke Malaysia, orang ke Malaysia ni tahu. Yang mereka ni Islam. Maka bila mati, dikemunikan secara Islam. Siap tersil mandi apa semua. Padahal suami dia Kristian. Tak istiharkan Islam, tak berislam. Jadi bapak dalam dia telefon saya, aku nak buat Islam. Saya kata ini bukan kerja saya, ini adalah kerja Jabatan Agama, direkod Jabatan Agama. Tuan-tuan bayar, ini yang dikatakan nafsu. Harta agama berada. Harta pusaka, agama yang otak. Bila meletakkan harta melebihi kepada segala barang, tuan-tuan boleh lihat, agama pun dijual. Islam dipermain-mainkan. Yang seterusnya yang Imam Ghazali larang. Yang Islam Imam Ghazali larang kita buat. Kalau nak jadi orang hebat, tolong jangan jadi orang sombong. Jadi orang sombong tuan-tuan, tak ada takwa suka pada kita. Sombonglah tuan-tuan. Tuan-tuan, kepala kita takkan sampai ke langit. Kalau kita sombong pun kaki kita takkan boleh sebenar dalam tanah. Apa sebab nak sombong? Darah kita sama dengan darah orang lain. Nak sombong apa? Kita ni cantik. Sebab apa kita cantik? Nombor satu sebab ada pakaian. Dengan pakaian inilah menjadikan kita cantik. Cuba buka pakaian ni. Susah pakai apa? Lembu pula ni. Jin pula ni. Sebab tu orang tua-tua kata kalau kita sesat dalam hutan, londek teruk. Pusing-pusing dalam hutan, teruk tempat tu juga. Sesat dalam hutan, pusing-pusing, teruk tempat tu juga. Petua-petua orang tua-tua kata, londek keluar, tunjukkan kepala tu dia jangka. Haa, nampak. Tak ada apa? Jin lari, dia takut tengok. Itu petua orang tua-tua, tuan-tuan yang ikut lah. Nak dengan ikut. Tapi Ustaz kalau saya ikut jangan orang lantau lah sulit apa saya. Dan nak ikut-ikut lah. Ikut lah. Masuk hutan kalau tetap tak good. Ada pelajar UITM. Dia tetap masuk hutan. Orang dia tujuh dekat 70 kilo. Bila dia tetap, dia keluar daripada hutan selepas 16 hari. Dia turun lebih daripada 30 kilo. Sekarang, berat, ringan juga. Jadi cara paling mudah, yang masalah kalau yang obesiti di sini, kita sesak tengok macam mana. Sesak barang sebulan, oh ya Allah, perlu kurih. Tak payah daya, tak payah apa. Ya, senang juga. Ini kali lah jalan untuk sesak macam mana. Tapi dia lah, tak payah sesak, nak kurih pada. Tak payah nak pergi sini. Belajar banyak pada sini. Tuan-tuan, kita cantik sebab pakai baju. Nombor dua, kalau baju tak pakai, kita cantik kerana kulit. Ni, kulit. Cuma kulit tak ada. Tinggal daging lagi yang baik lagi. Cuma mereka bayangkan, berok tuan-tuan, orang tak ada baju, tak ada kulit. Daging, daun, lele. Agar orang tuan-tuan dia pula. Kita ni cantik kerana baju, kerana kulit. Nak tolong pada apa? Bila daging tak ada, lagi hodoh, tinggi rambut. Nampak jantung, nampak perut. Nampak kuah tinggal ini pula, ini takut. Sebab apa yang kita nak sombong? Kita ada benda yang baik. Wahaikan insan, baik pak, lemah. Apa yang sebab dia nak sombong-sombong? Dia nak belajar-belajar, oh saya sombong, tak. Lektor saya, lektor. Dekat juta orang. sampai dengan jalan pancit sedadai. Kalau pancit tu boleh terbang tak? Patutlah sombong. Saya betul-betul orang KM dia beli orang betul saya tunjuk saya mahu dia orang bila hujan tu wajah rancang dia penuh sama dengan orang kacai apa yang nak dihebohkan. Saya betul-betul ratu orang ratu pun itu juga kubur petak di tanah dimakan ulat juga apa sebab yang kita nak sombong kita keturunan ratu. Saya orang kaya orang orang kaya pun makan nasi tinggal juga sama macam orang miskin. Apa sebabnya kita nak sombong? Sombong ini adalah sifat pada hak Tuhan dan manusia tidak ada layak hak untuk sombong. Saya sombong tak sebab saya ilmu banyak. Ilmu banyak ni tuan-tuan buat dia kena jatuh motosikal nyanyuk kita. Ilmu kita banyak jatuh pilih air tungkul betul kepala betul kepala dekat diri air hilang ingatan kita. Aku tak nak dengan ilmu kita hanya pandai dalam ilmu fiqah ilmu tan kita tak pandai kita pandai dalam ilmu matematik ilmu tauhid tak pandai jangan belajar lah ilmu dalam mana sangat manusia kita tuan. Baik kalau kita nak jadi orang hebat minta sangat jangan jadi sombong jangan jadi belagak kadang-kadang suami belagak dengan belagak bertuah tak nak balik kampung. Kadang-kadang isteri berlagak dengan keluarga-keluarga. Di enaknya pak dia, enaknya bapak dia. Ini yang jadi sombong. Sebab tu orang yang sombong ni tuan-tuan. Akhirnya dia, saya katakan tadi, saudara buang dia. Adik-beradik buang dia. Tak silap-silap hari bulan. Dia mati pun orang tak peduli. Yang seterusnya. Jangan menyesali sesuatu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong jangan sebut kalau macam mana dia boleh mati. Dia pergi sekolah, saya dah kata dia nak pergi hujan, dia nak pergi juga. Kalau dia tak pergi, tak ada dia mati. Kalau macam itu je lah. Bila ayah kahwin dengan mama kamu. Kalau lah ayah kahwin dengan mati leha, bahagia raya. Jangan cakap macam itu. Takdir kita dah kahwin dengan isteri kita. Kita mau kahwin dengan bapak kamu. Teruk. Kahwin dengan uncle John lagi bagus. Bahagia nampak makcik Mary tu. Dengan bapak kamu kita. Ini disebut kalau. Benda yang tak berlaku apa nak sebut kalau. Kalau lah dia ikut jalan-jalan tak ada je. Hilang dia. Dia tak boleh Tuhan. Adalah sebab itu. Jangan sebut kalau. Ini sikit-sikit kalau, kalau, kalau, kalau. Banyak orang ni. Kalau lah yang beli kereta ni kan bagus. Ah, tu pun tidak kena dengan apa. Orang macam ini panggil sebagai orang yang meratapi nasib. Orang macam ni takkan berjaya. Jangan sebut kalau. Kalau macam ini, kalau jadi macam ini, apa pun nak buat? Sebab macam itu. Oh, chef, tak apa. Pengajaran pada aku. Lain kali tak ikut jalan ni. Kau ikut jalan-jalan. Itu pengajaran. Itulah gunanya sesuatu benda yang berlaku. Memberikan pengajaran kepada kita. Bukan kita sepukul malam. Ikut saja. Kalau lah saya tak pakai baju, tak koyak baju saya. Dah tak buat macam mana. Dan yang tak ada. Imam Ghazali sebut kepada kita. Jangan jadi kepada kita ni sama. Jangan duk mengamalkan satu budaya, budaya sama. Haramah. Apa yang ada pada tangan orang, nak diambil. Yang tangan sendiri pun tak habis, nak gagal tangan orang lain. Yang dalam tank ni pun tak habis makan, duk bersukau orang lain. Ini dipanggil sebagai sama. Sama ni macam-macam tuan-tuan. Ada sama yang bagus. Ada haloma yang bagus. Tamak yang bagus itu apa? Tamak di dalam mencari pahala. Yang tu tuan-tuan kena tamak. Ni tamak ngaji. Tamak main belajar ni kena tamak. Jangan pergi orang yang datang belajar. Aku pun nak belajar. Tamak dalam pahala. kepada tuan-tuan, kita tak tamak dalam majlis ini. Tuan-tuan tengok sahabat kita. Tu, anti kita yang pakai baju warna kuning. Nampak? Maji-maji akak-akak semua tengok anti kita yang pakai baju kuning. Seluar hitam. Semua orang ada satu. Haa? Nampak? Itu sahabat kita dari Johor datang. Dia bukannya, dia bukan Islam. Tapi dia tetap datang nak menaiki. So, saya tak malu kepada dia. Dia minat pengajian dari Johor datang. Dia minat menuntut ilmu daripada Johor datang. Pukul 7 datang, pukul 12:30 datang. Datang mengaji, pukul 6:30 datang. Masya Allah. Besok nak pergi kuliah subuh pula dekat Taman Melawati. Tuan-tuan besok kalau tak pergi subuh Taman Melawati, malu dengan hati. Dia boleh pergi, kita tak boleh pergi, malu kita. Dia kata besok kuliah duha di sini pun dia nak datang sampai tengah hari. Kalau boleh malam besok dekat Taman Permata pun dia nak pergi, dia atur diri. Sebab tu saya sentiasa doa pada hati. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Hati dia tertarik pada pengajian. Hati dia suka bila dengar mengaji, jiwa jadi tenang. Bila dia duduk dalam majlis ilmu, perasaan tenang dapat. Dia tamak di dalam menuntut ilmu. Tamak macam inilah menjadi cabaran pada kita. Kalau dia bukan Islam, dia boleh mengaji. Dia datang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Sebab itu kita kalau kita ceramah, kalau kita mengajar, sebenarnya kita menerang apa itu Islam. Jangan kita menyerang. Bila menyerang, hanya orang yang suka menyerang, dia suka. Orang yang nak penerangan, dia tak suka. Anti Allah aspek ini. Dia nak satu penerangan. Supaya dia faham Islam itu. Tetapi kalau saya ceramah, dia sebut haram jadahmu, selangkau. Haa, lho kan? Dia buat apa haram jadah, selangkau, haram jadah, selangkau. Sebab itu tolong elakkan, jangan tolong semua itu. Nanti tak tahu apa haram jadah. Selangkau juga. Kita nak teka lah. Kita nak jual Islam. Bila kita nak jual Islam, kita kena promosi yang bagus-bagus. Kerana memang Islam itu bagus. Tetapi kalau Islam itu bagus, cara promosi tak bagus, orang takkan nak pada Islam. Saya jumpa tuan-tuan, tahun lepas 5 orang masuk Islam. Tahun ini 1 orang masuk Islam. 20 orang bulan. Hari ini berapa bulan? 18. 20 hari bulan, lusa. Akan datang orang Las Vegas, akan datang ke sekolah saya. Perempuan. Akan datang. Dulu datang ke sekolah, pada Islam. Ini datang. Nak datang ke pernah dengan bulan tahun sekolah saya yang keempat. Daripada Amerika, naik ke bilik rumah, berapa-apa Islam. InsyaAllah. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena ada penerangan. Sebab kita bercita-cita. Malam ada orang daripada apa nama tu? Turkmenistan. Dia tengok nombor dia saja. Oh tak tahu. Campur 6514. Ada 6 nombor. Nombor pun. Selalu kalau nombor di luar negeri panjang-panjang. Lupa-lupa. Halo? Dari Turkmenistan. Saya nak sebut pun tak. Yang saya sebut, Tanjung Rambutan. Dia kata, Ustaz, saya dengar drama Ustaz di Turkmenistan. Kami semua orang Turkmenistan, saya duduk lama di Turkmenistan, seluruh orang Indonesia, orang Malaysia yang duduk di Turkmenistan, dengar sini Ustaz. Kita ada surau ini malam-malam pasang sini Ustaz. Siang malam bagi kita Ustaz, kita jumpa di sini Ustaz. Saya minta alat sebab saya buat audio, saya download audio video, saya beli MP3, saya buat untuk MP3, saya bagi minta alat ilmu Ustaz. Alat. Buat. Jangan kita opak Ustaz. Jadi saya maklum dari sini, dalam lama web saya, audio visual tak boleh download, minta maaf. Tadi web master bagi tahu, terus breakdown sebab terlalu ramai yang masuk. Campur dengan ustaz online, campur dengan rakaman download untuk audio, tak boleh muat, kena tukar semua yang terbuka. Jadi sebab tu ramai yang akan mesej pada saya, kenapa tak boleh download audio video visual, tak ceramah. Untuk makluman tuan-tuan, kita punya ceramah kita di sekolah saya hari Isnin sampai hari Khamis 9.30 pagi sampai 11 pagi. Kadang-kadang dari pukul 12. Jadi bentuk pengajian di sana bukan macam kuliah maghrib kita sini, lain. Jadi orang bukan nak dengar secara langsung. Ada yang kita buat secara online, ada yang kita buat secara rakaman. Jadi yang mana yang selalu duk download benda-benda itu, saya minta maaf, semua dia breakdown. 2 minggu atau rosak. Dia nak menampung. Dalam tempoh sebulan, dua bulan, 100,000 lebih orang yang duk buat benda-benda itu. Jadi ini yang kita kena lihat dalam ini. Budaya-budaya berceramah, budaya-budaya mengajar. Jangan gunakan kaedah menyerang. Tolong gunakan kaedah menerang. Kerana dalam ramai-ramai manusia, ada orang yang tamak dalam pengajian. Dia minat pengajian. Saya dapat maklumat yang datang malam, dia orang Singapura datang. Satu terpilih daripada Singapura datang. Saya tak pasti berapa-apa Singapura datang. Tapi yang pasti ada datang. Dari Singapura, langkah tampak, sebenar tampak datang sini. Nak ngaji. Mereka ini dipanggil aroma. Aroma di dalam pahala. Silakan. Dan saya nampak contoh malam semua tamak mereka. Tamak pahala. Nak pahala, nak pahala, nak pahala. Ini yang paling bagus. Yang tidak mahu pada, tamak dalam harta. Tak kenyang-kenyang. Sampai dah tamak, masuk dalam mulut, tahu berhenti dari ini. Al-Hafidh Takatuh, hatta hurtubul maqabuh. Sampai tamak duduk dalam mulut, berhenti. Yang ini yang kita tak mahu. Tamak dulu-dulu ini yang kita tidak mahu. Kita nak tamak untuk lagi. Selagi ada boleh kuasa sunat, aku kuasa sunat. Selagi mana boleh mendapat pahala, aku kami pahala. Selagi mana aku larat datang mengaji, datanglah mengaji. Sebab ada orang, dia kata, mengaji dengan CD tak ada pahala. Beli CD, dengar di rumah, dengar dalam kereta, tak ada pahala. Salah. Nabi sebut, dalam pengajian kena jadi 4 orang. Dalam kita belajar, kita kena jadi 4 orang. Pertama, jadilah orang yang mengajar. Yang kedua, kalau tak boleh jadi, jadi nombor 2. Jadilah orang yang belajar. Nombor 3, kalau tak boleh belajar, secara berdepan, Nabi kata, jadilah orang yang mendengar. Mendengar Hadirul Ali. Mendengar radio, mendengar TV, mendengar TV. Itu kan ilmu. Kalau kamu tak boleh dengar, jadilah orang yang mengumpat. Orang yang suka dengan majlis ini. Orang yang sayang dengan orang yang mengaji. Tuan-tuan, kalau jadi 4 orang ini, sentiasa dinaungi barakah. Dinaungi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila saya buat pengajian dulu di Kementerian, bertahun-tahun kita di Kementerian. Sampailah kita sekarang pindah ke Arzuan. Dulu kita di AU4, kita pindah ke nama Melawati, kita tambahkan lagi di Afadirin dan di Tua Mustafin. Saya lihat sekarang ini orang sangat-sangat suka dengan majlis ini. Saya sebutkan di sini pada tuan-tuan, ada bekas menteri, bekas Islam dan mesin dapat gelaran tun tiap-tiap bulan dengar CD kita. Ada ke? bukan Islam, bukan Melayu, bekas menteri, gelaran Tun, dengar sini kita. Sebab tu dalam ceramah saya, saya tak nak tutup tanak-tanak tentang politik. Biar saya cerita tentang Islam. Saya cerita tentang ilmu je. Sebab ada orang berkomplain. Ustaz Tazir ni belah mana? Parti mana? Bila ceramah, dua-dua tak terlibat. Saki dia tibat, saki dia tibat, kamu saki dia kan? Aduh, saya dah cakap lah pada keluaran kita yang lepas, sampai saya kena tulis dekat sini. Sini ceramah ini tiada unsur politik. Sebab orang marah. Ada orang marah sebab tak ada politik. Ada orang marah sebab tak ada dekat macam-macam. Letaklah orang nak marah berapa. Ada satu negeri terus memboikot. Tak nak beli sini kita. Dan kebetulan datang dua orang daripada negeri yang sama. Ustaz sini, ustaz tu tak dapat. Saya kata, dewan nak boikot. Boikot. Boikot menjadi ilmu. Boleh tak? Kami jadi wakil duel. Haa, boleh lah. Saya duel. Jumpa ayah dalam duel. Ayah lah dalam kelantan. Itu duel. Nak boikot menjadi ilmu. Masya Allah. Ini sisi majlis ilmu, sisi kuliah, tak ada kaitan dengan politik. Sebab saya tahu orang yang nak mengaji ni ramai. Saya apa? Kalau kamu tak nak jual, saya jual. Saya bukan sedia apa. Saya kata daripada tuan-tuan, sisi kita untuk bantu sekolah saya. Bantu anak-anak yatim, bantu pakai miskin yang duduk di sekolah. Sebab tu saya minta tuan-tuan datang ke sekolah pada 27. Dia tengok macam mana kita buat. Hasil bapak tuan-tuan, hasil jualan TV tuan-tuan. Ni dia hasil. Sebab tu saya cukup marah bila orang kita rompak. Sebab dia tidak ada sumbangan untuk anak-anak yatim. Tak ada sumbangan untuk bagi pudung kaki. Untuk masuk di sekolah saya masuk tuan-tuan. Tanah di gigi-gigi, bawa bongkak dan simpak. Bantuan rempel tak dapat. Bawa bongkak dan lain. Duduk, ketuk. Ih, keterlorak tunggu. Yang sehat tak nak datang. Yang sakit datang. Pelik-pelik semua tu. Yang lompat-lompat jauh boleh. Lompat jauh pun boleh turun. Tak nak lagi. Yang lompat-lompat pun tak boleh. Tak boleh datang lagi. Orang macam ni lah yang kita bantu. Sebab itu tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan. Ustaz kata ustaz tak ada politik. Kenapa sekolah ustaz resmi? Ustaz panggil menteri besar berak. Jawapan dia sebab dia menteri besar. Dia panggil. Tradisi sekolah Al-Qurra. Tiap-tiap tahun kita panggil menteri besar. 2007 kita panggil Datuk Seri Tajul Rosli. 2008 kita panggil pengarah Jaiz. 2009 kita panggil Datuk Seri Riza Jamaluddin. 2010 giliran Datuk Seri Zamri. Dia lah jadi. Sebab ada orang kata kami tak nak datang. Pasal-pasal panggil Datuk Zamri. Saya panggil dia resmi itu je. Salah. Kan dia nak cakap pun. Dia berterusak. Masa Riza jadi MP, dia juga MP saya. Bila Zamri jadi MP, Zamri juga menteri saya. Itu je lah. Lepas ni kalau saya jadi menteri pak. Aku tak lah. Yang pentingnya ialah prinsip kita. Prinsip ini yang kita kena kuat. Jangan kita terlalu kuat berpolitik. Jangan terlalu kuat berpolitik. Tapi kita tidak tahu tentang keadaan mana. Pasti tengok. Saya ada dua surat saman. Sebelum saman yang ada surat pada dua nama blok yang mempertikaikan yang fitnah sekolah saya. Sekolah ini dibina dengan air mata. Sekolah ini tak ambil duit kerajaan. Tak dapat bantuan dan putih daripada kerajaan. Semua ini dibina atas wakaf, sumbangan, derma orang ramai. Dengan titisan darah, dengan titisan air mata untuk bina sekolah. Tapi senang-senang ada orang yang memfitnah. Dia bagi tempoh dalam masa 14 hari untuk dia minta maaf dalam peluang. Kalau tidak, kita akan ambil tindakan. Ini tuan-tuan, saya minta pada tuan-tuan. Saya ni sama. Prinsip saya sama. Prinsip saya ialah Allah. Allah di dalam majlis ilmu. Sebab tu saya tak pernah kata letih. Bila sebut majlis ilmu, saya tak pernah kata letih. Walaupun saya tak ikhlas daripada ibu, seorang-orang saya. Seorang kita ikut Trevor untuk sitar, PA untuk sitar. Dua-dua untuk sitar. Nanti baik saya di dalam tu. Tawakal jalan. Padahal dia tak pernah buat kereta pun, jalan buat kereta. Yang hari tu pergi mustahil pun dia buat kereta. Total. Nak pergi ke mustahil, masuk ke sini. Menunggu apa yang nampul ke sini. Jalan-jalan tu, masuk ke sini. Subhanallah. Padahal apa? Saya punya prinsip saya untuk majlis ilmu, saya kena tamak. Kerana ramai nyawa yang nak lagi, kerana inilah satu medium yang paling senang untuk kita menyebarkan dan memahamkan masyarakat dengan Islam. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Kita jumpa subuh besok. Saya ucapkan tahniah kepada hati Ahsan yang turut datang pada hari ini. Semudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada beliau. Begitu juga pada sahabat saya dari Singapura. Ada 3 ke 2 buah kereta yang datang. Begitu juga dari Johor yang telefon dari Tanjung, dari Kuala Selangor yang datang pada malam ini. Jadi semua ini saya nampak sebagai satu bentuk yang baru dalam pengajian. Kita tamak dalam pengajian, kita bersungguh dalam pengajian. Dan tamak dalam majlis ilmu ini disungguh dalam agama. Kerana ianya menghapuskan dosa dan menaikkan darjah kita. Dan saya minta kepada jantan kuasa masjid, mudah-mudahan boleh kuatkan semangat, kuatkan lagi pengajian, mudah-mudahan barakah sampai ke masjid dan persekitaran kita semua. Saya minta maaf jika terkata bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.